maafkan daku sudah terlanjur jatuh dalam buaya manisnya cinta. Sudah ku coba melupakanmu, namun tiada jua dapat ku berpaling. Canda tawamu masih terbayang menghantar jiwaku yang terlena. Dengan lagu yang ku dengar sendu, apalagi di sini ada gambar. Canda tawamu masih terbayang menghantar jiwaku yang terlena. Dengan lagu yang ku dengar sendu, apalagi di sini ada gambarmu. Ada rindu.